طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, Radio Satu di Lombok, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa penghuni neraka itu amat sangat banyak. Apa yang menjadi rahasia atau alasan utama banyaknya penghuni neraka? Yang menjadi penyebab bukannya tidak sampainya dakwah kepada mereka sehingga mereka tetap dalam kekafiran. Bukan, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab orang atau suatu kaum selama dakwah itu belum sampai ke tengah mereka. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Jadi kalau ada satu kaum, satu kelompok, atau ada orang yang belum tersentuh dakwah, belum sampai dakwah, belum ada yang mendakwahi, maka mereka tidak akan diazab walaupun dalam keadaan kafir atau tidak mengenal Allah dan syariatnya. Karena apa? Karena belum diberitahukan tentang tugas pokok mereka harus beribadah kepada Allah. Tapi yang menjadi sebab masuknya banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka adalah karena sedikitnya orang-orang yang memenuhi seruan para nabi dan para rasul. Sebaliknya, yang durhaka, yang menentang, yang kufur, yang memusuhi nabi dan para pengikutnya itu jauh lebih banyak. Di setiap tempat, di setiap zaman, di mana rasul diutus, para penentangnya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mengikutinya yang beriman kepadanya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab yang berjudul At-Takhwifu Minan Nar itu menerangkan kenapa hanya sedikit yang masuk ke surga dan lebih banyak manusia yang masuk ke dalam neraka. Kata Imam Ibnu Rajab, فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بني آدم من أهل النار. Hadis-hadis yang sudah kita bahas tentang neraka serta makna yang terkandung dalam hadis-hadis itu menunjukkan bahwa kebanyakan manusia, anak-anak Adam, masuk ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena pertama, pengikut para rasul jauh lebih sedikit dibanding yang memusuhi dakwah para rasul. Lebih banyak yang menentangnya, yang memusuhinya, yang membencinya. Kedua, bahwa orang-orang yang mengikuti para rasul pun banyak yang masuk neraka karena di kalangan mereka ada yang mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, tapi ajaran para nabi, para rasul terdahulu itu sudah dimansukh atau sudah dirubah. Dimansukh itu dihapus. Seperti adanya agama Nasrani dan agama Yahudi. Mereka mengikuti rasul-rasul terdahulu. Yahudi mengikuti Nabi Musa. Nah, Nasrani mengikuti Nabi Isa. Tapi syariat Nabi Musa dan Nabi Isa pertama sudah dimansukh. Dimansukh itu dihapus setelah datangnya nabi-nabi setelahnya. Kedua, ajaran nabi terdahulu sudah tidak asli lagi, tidak otentik lagi, tidak sesuai dengan aslinya yang dahulu, sudah banyak dirubah, ditambah atau dikurang. Ini yang kedua. Ketiga, orang-orang yang memegang teguh syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasulnya, ada juga yang munafik. Jangankan zaman baheula, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun orang munafik itu ada. Tokoh-tokohnya ada, kelompoknya ada, orang-orangnya juga saat itu terketahui. Kelihatan dalam beberapa kasus ketika mau perang Uhud, sekitar 1000 orang pasukan kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju ke Bukit Uhud mau menyongsong musuh di sana. Orang-orang munafik di tengah jalan lalu memisahkan diri dan kembali pulang. Jumlah mereka ada 300 orang, dipimpin oleh Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang pulang lagi, sehingga pasukan kaum muslimin yang terus berangkat ke perang Uhud hanya 700 orang. Diketahui ya. Dan mereka oleh Allah diancam dengan neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mereka secara zahir menyatakan pengikut Nabi, pengikut syariat Islam, suka sholat, suka saum, suka bersama-sama nabi dan kaum muslimin, tapi di dalam hatinya ada kemunafikan. Nah, jadi lebih sedikit lagi tuh pengikut para nabi yang murni. Di kalangan orang-orang yang tidak munafik, benar-benar keimanannya, ada yang terkena syubhat. Syubhat itu adalah memahami ajaran agama mereka dengan cara yang salah, yang keliru, sehingga melahirkan pemahaman yang salah dan keliru pula. Kalau pemahamannya salah, otomatis pengamalannya juga salah. Terjerumuslah mereka ke dalam kebidahan. Orang-orang yang melakukan kebidahan bukan munafik, mereka orang muslim, tapi cara memahaminya keliru, salah. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding jumlah orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam atau ajaran agama Allah yang murni. Sampai berkata Nabi SAW, kata beliau, bahwa iftaraqatil yahudu ala wa ala ihda wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa aftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waktu di zaman nabinya mah baru meninggal. Nabi Musanya baru meninggal, umpamanya sudah terpecah menjadi 71 golongan. Perpecahan ini karena berbeda cara memahami agama. Semua masuk neraka kecuali satu yang masuk surga. Satu berbanding 70 kelompok, satu berbanding 70. Yang 70 masuk neraka, yang satu masuk surga. Orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Satu ini adalah orang-orang yang dalam beragama mengikuti cara beragama aku dan para sahabatku. Tidak nambah-nambah dengan adat, dengan perasaan, dengan otak, dengan kebiasaan dan seterusnya. Murni mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, jadi ternyata orang-orang yang bukan munafik, mereka terfitnah dengan syubhat, terjerumus ke dalam kebidahan di bidang akidah. Oleh karena itulah, maka 1 berbanding 73 ini perbedaan yang sangat jauh ya. Semakin sedikit orang-orang yang selamat dari api neraka. Nah, terus mengerucut lagi di kalangan orang-orang yang tidak terjerumus ke dalam kebidahan. Mereka berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Mereka lurus akidahnya dan pemahamannya. Tapi mereka terfitnah dengan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syahwat itu apa? Syahwat dunia. Syahwat itu adalah keinginan untuk menikmati dan memiliki dunia sekalipun diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya orang itu akidahnya lurus benar, pemahamannya juga lurus benar, tidak terjerumus ke dalam kebidahan, tapi terfitnah dengan dosa-dosa besar. Mereka terjerumus ke dalam dosa besar seperti berdusta, seperti bergibah, seperti berumpamanya menghina, seperti mengumpat, seperti terjerumus ke dalam mencuri, mabuk, riba, zina, judi dan yang sejenisnya. Dan itu yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat disukai oleh manusia, seluruh manusia. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harith dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia itu telah dihiasi dengan kecintaan terhadap syahwat para wanita, laki-laki ya, dihiasi menyenangi wanita. Wanita juga dihiasi menyukai para laki-laki. Jadi bukan hanya laki-laki yang terfitnah oleh wanita, tapi banyak wanita juga yang terfitnah oleh laki-laki. Ada enggak kasus perkosaan tapi terbalik, laki-laki yang diperkosa oleh wanita? Ada? Ada zaman baheula, dalam Al-Quran juga diceritakan ada laki-laki yang dipaksa dikejar-kejar oleh wanita. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, syahwat wanita super tinggi. Dan ini terlihat ketika Wanita yang mengejar-mengejar Yusuf itu setelah dijadikan bahan gosip, yey, ada pejabat tinggi wanita bangsawan ngejar-ngejar pembantunya, kayak gitulah. Nah, si wanita ini ingin membuktikan kenapa dia sampai ngejar-ngejar. Diundang para wanita bangsawan, suruh duduk, dikasih buah sama apa? Pisau. Hayo kupas. Ketika ngupas, Yusuf disuruh lewat di hadapan mereka. Tak kelihatan tuh gedenya syahwat wanita. Semuanya olohok ngembang. Kadu, olohok itu hokcai. Olohok bari ngacai. Sambil menatap, sambil mengupas, saking khusyuknya menatap ketampanan seorang pria, sampai-sampai yang teriris bukan buahnya tapi tangannya. Sampai mereka mengatakan, oh ini bukanlah manusia tapi ini malaikat yang mulia. Setelah Nabi Yusuf berlalu, baru mereka pada menjerit, merasa perih, ya. Jadi tidak hanya laki-laki terhadap wanita, wanita terhadap laki-laki juga begitu. Suatu saat saya pernah diskusi panel dengan dua orang ustaz lain. Dua orang ustaz itu lebih muda, saya yang paling tua saat itu. Dua orang ustaz itu selain muda juga lebih ganteng dari saya dikit. Ikhwan di bawah, akhwat di atas. Penuh. Lebih besar dari ini masjidnya. Di atas, di belakang sana, di belakang kita ada layar. Pakai kamera. Jadi gambar ustaz itu ditampilkan di layar, ibu-ibu melihat. Langsung di tengah-tengah baru mulai langsung ada WA ke saya, ustaz, tau, saya usul agar layar di depan akhwat di atas diturunkan. Kenapa? Karena banyak akhwat yang terfitnah oleh wajah ustaznya. Termasuk istri saya. Tuh gitu. Dia sudah menikah masih terpikat oleh wajah ustaznya. Yang jelas bukan oleh sayanya, karena ada dua lagi tuh yang lebih muda, lebih tampan gitunya. Itu pertama. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan wanita banyak terfitnah oleh laki-laki. Kemarin ada ikhwan yang konsul, nelpon ke saya lama gitunya, setengah jam merenan, ya, menceritakan tentang ikhwan yang mau melamar seorang akhwat. Ditanya, kenapa ukhti mau sama saya? Terus terang si akhwat itu, dia bilang, sebab saya itu terpikat oleh ketampanan seorang ustaz yang sering saya lihat di YouTube, di TV, dan akhi ini wajahnya mirip ustaz tersebut, makanya saya mau. Tuh begitu tuh. Jadi dua-duanya. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi dengan rasa cinta syahwat terhadap wanita. Laki-laki juga menjadi fitnah bagi wanita. Juga cinta kepada anak-anak dan harta yang melimpah berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah. Kalau zaman dahulu, kuda-kuda yang gagah, yang tegak. Kuda apa fungsinya? Alat transportasi zaman dahulu, kemana-mana pakai kuda. Kalau sekarang mungkin mobil. Wal-an'am, dan binatang-binatang ternak. Wal-harf, dan ladang-ladang. Semua manusia pasti mencintai semua yang disebutkan tadi. Mencintai, menyukai lawan jenis, mencintai anak-anak, mencintai perhiasan emas dan perak, mencintai kendaraan-kendaraan, mencintai juga binatang ternak dan properti atau tanah, rumah, apartemen dan yang sejenisnya. Allah menyatakan dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dari kehidupan dunia. Semua yang tadi disebutkan menjadi pendorong bagi manusia untuk berani melanggar apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Demi pasangan hidup, demi anak-anak, demi emas dan perak, demi kendaraan, demi semua harta, orang tidak peduli makan riba, orang tidak peduli mencuri, orang tidak peduli berjudi hanya karena ingin dapat uang. Orang tidak peduli lagi dengan merampas hak orang lain dengan cara yang batil. Demi obsesinya terhadap dunia, orang menggeser patok batas tanah atau menggeser ari galengan naon bahasa Indonesiana di sawah, galengan sawah naon galengan teh nya, pematang sawah. Sawah kita dengan sawah orang lain kan dibatasi oleh apa? Oleh galengan, digeser. Pinter ngegeser teh dari arah kita dicangkul gitu ya. Terus ditaplokan ke sana. Lama-lama bergeser, ya. Sehingga si pemilik sawah yang lain rasanya kemarin galengan di sini, kok sekarang jadi di sono. Bergeser satu senti sehari satu senti, 10 hari 10 senti, sebulan sudah setengah, hampir setengah meter gitu ya. Akhirnya sawah kita ngalegaan, semakin luas, sawah orang lain lama-lama habis. Ada yang seperti itu? Banyak. Demikian juga patok tanah digeser, ya. Itu karena apa? Karena cinta dunia, syahwat. Dosa apa tidak? Ya jelas dosa. Terancam oleh neraka apa tidak? Ya tentu saja terancam oleh api neraka. Berdasarkan hal itulah, maka di kalangan orang-orang yang akidahnya lurus, tauhidnya benar, tidak terjerumus ke dalam syubhat, tidak terjerumus ke dalam kebid'ahan, tapi mereka terfitnah oleh dunia, ya. Dan ini yang menjadi data yang jelas tentang bahwa jalan menuju neraka itu menyenangkan, sedangkan jalan menuju surga apa? Tidak menyenangkan. Jalan menuju surga terlihat amat sangat berat. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu an-nar, qala li Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Fadhahaba فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بأحد فيدخلها فحفها بالشهوات فقال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فلما رجع قال وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. Kata Rasulullah SAW ketika Allah menciptakan neraka, Allah berkata kepada Jibril, "Hei Jibril, kamu pergi ke neraka dan lihat apa yang ada di dalamnya." Pergilah Jibril ke neraka, lalu melihat, siksanya mengerikan, menakutkan luar biasa. Lalu datang kembali, lalu berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, demi kegagahanmu ya Allah, tak ada seorang pun manusia yang mendengar dahsyatnya siksa neraka lalu akan masuk ke dalamnya, enggak. Pasti semua manusia takut dari azab neraka, makanya mereka pasti akan menjauhi semua amalan penyebab masuk neraka. Ya kan, adalah orang yang mau berdosa gitu karena takut terhadap neraka yang azabnya sangat dahsyat. Fahaffaha bisyahawat, lalu Allah penuhi jalan-jalan menuju neraka itu dengan syahwat, dengan segala hal yang menyenangkan. Lalu berkata lagi kepada Jibril, sekarang Jibril kamu pergi lagi ke neraka dan lihat. Dilihat oleh Jibril, setelah itu kembali kepada Allah lalu berkata, wa izzatika, demi kegagahanmu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun manusia kecuali masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena jalan menuju neraka itu menyenangkan, mulus, membuat orang happy. Mau berkorban jiwa, raga, dan harta. Coba lihat, jalan-jalan menuju neraka itu rata-rata berbayar mahal. Apa saja contohnya? Mabuk. Mabuk perlu uang apa tidak? Ya perlu, karena harus beli minumannya. Mahal apa murah? Mahal. Jauh dibanding cikopi, jus jeruk gitunya, teh manis, es kelapa muda. Eta mangan 5.000, kopi berapa satu sasetnya itu 1.000 atau 2.000 gitunya. Tapi kalau minuman keras ratusan ribu, ada yang jutaan. Mahal, berani. Tidak punya modal, gampang campur spiritus. Asal yang penting teler. Mereka itu untuk ya menuju neraka berani berkorban. Korban uang, korban harta, korban badan. Badan rusak enggak masalah. Dengan mabuk badan rusak apa tidak? Rusak. Dengan narkoba, narkoba itu lebih mahal daripada emas. Hanya sekian gram ratusan ribu gitu ya. Terus merusak jiwa, merusak raga juga, ya. Tapi enggak peduli, yang penting happy. Jadi jalan menuju neraka itu membuat orang happy, membuat orang senang, membuat orang ketagihan, sehingga daya tariknya, daya pikatnya menyebabkan banyak orang tak mampu menolaknya. Akhirnya walau tahu itu menuju neraka, dikereyeh. Dikereyeh teh apa bahasa Indonesianya? Ditekuni, dijalani. Coba tanya kepada pemabuk, tahu enggak mabuk itu haram, dosa, dan terancam neraka? Jawabnya gimana? Tahu. Kenapa atuh? Ada menyenangkan. Tanya ke penjudi, tahu enggak judi itu haram, dosa, terancam dengan neraka? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Dah senang, dah resep. Tanya ke para pezina, tahu enggak itu dosa besar dan terancam dengan neraka apabila tidak tobat? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ya karena menyenangkan. Bukan sekedar dosa yang besar, juga apa? Harus keluar uang yang banyak. Yang ada yang 80 juta cenahnya. Mending beli mobil itu. Dan seterusnya. Tapi peminatnya banyak. Jadi kata malaikat Jibril, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka. Karena apa? Jalan-jalan menuju neraka itu amat sangat menyenangkan. dan ternyata benar, ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari." Neraka dipenuhi oleh syahwat dan surga dipenuhi oleh makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai. Untuk ke surga itu, ya, harus melakukan amalan yang tidak disukai oleh manusia. Malam harus bangun, subuh-subuh juga harus bangun, dalam keadaan dingin harus berwudu, pergi ke masjid. Kalau ada uang harus diinfakkan, disedekahkan atau zakat dan seterusnya. Wanita umumnya ingin mengobral aurat dan kemolekan tubuhnya, ini harus ditutup. Kita waktu-waktu luang yang kita miliki harus kita manfaatkan untuk belajar tentang ajaran Islam ini dan mengisinya dengan amal soleh. Itu semuanya tidak disukai, tapi itulah jalan menuju surga. Jadi menderita sebentar tapi bahagia selamanya. Adapun neraka, sedikit atau sebentar merasakan kesenangan tapi menderita selama-lamanya kelak, ya. Berdasarkan hal itulah maka banyak manusia yang tergoda dengan syahwat. Jadi bayangkan, di antara seluruh manusia yang beriman kepada para nabi dan para rasul sedikit, kebanyakan ingkar. Yang ingkar pasti ke neraka kalau dia tidak tobat sampai matinya, ya. Jadi pengikut nabi itu sedikit. Di kalangan pengikut para nabi ini ada yang terkena syubhat, sebelum terkena syubhat ada yang munafik. Munafik jelas terancam dengan neraka. Lebih sedikit lagi itu, di kalangan orang pengikut para nabi yang tidak munafik ada yang terjerumus ke dalam kebidahan, terancam lagi neraka, ya. Di kalangan orang-orang yang tidak terjerumus ke dalam bidah tetap berpegang kepada Quran Sunnah ada yang terfitnah dengan syahwat, dan ini juga lebih banyak, semakin sedikit lagi. Jadi tidaklah heran kalau penghuni surga hanya sedikit, sedangkan penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Ini yang menjadi rahasia kenapa lebih banyak yang ke neraka. Timbul pertanyaan, kalau memang umumnya manusia, bahkan juga jin, ya, kalau jin-jin pengikut iblis laknatullahi alaih, dipastikan itu makan neraka. Tapi ada jin yang soleh. Mana yang lebih banyak? Jin yang soleh apa yang salah? Sama dengan manusia. Jin yang salah, yang durhaka. Ada jin, ada juga manusia, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada penghuni neraka. Kebayang, kalau begitu apa makna nerakanya itu cukup untuk menampung seluruh makhluk yang masuk ke dalam neraka? Ternyata kapasitas neraka sangat besar. Setelah seluruh penghuni neraka masuk, itu neraka tidak penuh juga. Sampai ditanya oleh Allah, Halim Talati, apakah kamu sudah penuh? Dijawab oleh neraka, Hal mim mazid, masih adakah tambahan? Masih kosong tuh. Yauma naqulu li jahannam Halim Talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti Allah berfirman, bertanya kepada neraka jahannam, Halim Talati, apakah kamu sudah penuh? Dijawab, hal mim mazid, masih ada tambahan, silakan kesini kan. Masih kosong, menunjukkan kapasitas neraka itu amat sangat besar. Neraka amat sangat luas ya. Seluas apa itu nanti kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan yang dapat menambah ilmu dan hasanah bagi kita semua. Untuk selanjutnya kami mengundang Anda para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz Abu Haidar, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Dan bagi pendengar, bagi pemirsa YouTube dan Facebook bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Pak Helmi di Cicadas, Ustaz. Bismillah. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang yang belum sampai padanya syariat. Di masyarakat ada yang berhujah dengan hal itu untuk menyatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di surga, karena saat itu belum diutus seorang rasul atau zaman kekosongan. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fik. Ayat yang tadi menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu surah Al-Isra ayat 15. Kami tidak akan mengazab sampai diutusnya seorang rasul. Dari sini ada yang menyimpulkan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun menyembah berhala katanya tidak diazab karena belum diutus rasul. Atau hidup pada zaman apa? Fatrah. Fatrah itu zaman-zaman kosong dari rasul. Nabi Isa nya sudah meninggal lama, nabi yang baru belum muncul. Itu zaman fatrah. Taib, barakallahu fik. Ketika Islam belum muncul, ada beberapa agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada paganisme. Paganisme itu penyembah berhala, penyembah patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya. Nah, saat itu banyak pendeta. Pendeta Yahudi ada, pendeta Nasrani juga ada. Sampai ketika Nabi SAW pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pertama kali menerima wahyu apa? Surah Al-Alaq di Gua Hira, oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha dibawa ke sepupunya yang pendeta, namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Itu masih memegang teguh ajaran agama Nabi Isa. Sampai Waraqah menyatakan hadan namus, itu namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Isa. Seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan menjadi pembelamu. Dari sinilah para ulama menyatakan Waraqah bin Naufal seorang muslim. Karena dia sudah memiliki tekad, seandainya nanti kamu diusir oleh kaummu dan aku masih hidup, aku akan menjadi pembelamu. Ini salah satu contoh orang yang di zaman itu berpegang teguh kepada ajaran Nabi sebelumnya, ya. Termasuk pendeta Buhaira yang begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabiannya, dia sudah menyatakan keimanannya. Jadi itu yang tetap berpegang teguh. Adapun orang yang menyembah berhala saat itu, termasuk orang tua Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka sudah menyimpang dari agama sebelumnya. Kira-kira sudah terkena dakwah dari para pendeta Nasrani saat itu, ya pasti, karena ada pendeta itu ada di Mekah, seperti Waraqah bin Naufal. Oleh karena itu tidak bisa didalili oleh ayat tadi bahwa mereka belum terdakwahi. Sudah terdakwahi, pasti. Berdasarkan hal itulah, maka nas hadis yang lebih jelas, ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Bapak dari orang ini sudah meninggal dalam keadaan menyembah berhala. Lalu Nabi SAW menjawab, inna abaka finnar, sesungguhnya bapakmu di dalam neraka. Orang ini tertunduk sedih, kemudian pergi. Begitu beberapa langkah dipanggil lagi, lalu berkata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dua-duanya di dalam neraka. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, bahwa yang dimaksud bapak di sini benar bapak. Ada yang mentakwil, oh bapak di sana maknanya paman. Eluh, dari mana bapak artinya paman? Ya, bapak ya bapak. Dari segala segi, aspek syar'i ataupun aspek bahasa, tidak bisa dikatakan bahwa bapak yang dimaksud di sana paman. Enggak bisa. Itu dalil pertama. Coba lihat Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang menunjukkan hadal hadis yadullu ala anna walida Rasul sallallahu alaihi wasallam finnar. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang tua atau bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam neraka. Ya, bukan paman. Dari mana makna bapa menjadi paman, ya? Itu pertama. Kedua, Nabi SAW ketika mau menaklukkan kota Mekah, singgah dulu di sebuah desa namanya Abwa. Di sana ibundanya Aminah itu dikuburkan. Beliau ziarah. Ketika ziarah, kedapatan sama Umar, menangis beliau. Kemudian Umar bertanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi wa lam ya'dzan li. Wasta'dzantuhu li an azura qabraha fa adzina li. Fazurul qubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku. Tapi dia tidak mengizinkan aku. Allah tidak mengizinkan Nabi SAW untuk memintakan ampunan bagi ibunya, karena mati dalam keadaan musyrik. Bukan zaman fatrah, karena sudah ada agama sebelumnya. Nabi Isanya iya sudah meninggal, ya. Sama dengan kita sekarang, antara kita dengan Nabi Muhammad SAW berjarak berapa tahun? Sudah 1500 tahun. Apakah kita sekarang hidup di zaman fatrah? Enggak, karena ajarannya masih ada. Masih sampai kepada kita, ya. Nah, zaman fatrah itu maksudnya ajaran Nabi sebelumnya tidak sampai kepada dia. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya, kata Nabi, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan untuk ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Lalu aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya, lalu diizinkan. Ini menunjukkan boleh berziarah kepada kuburan orang kafir dengan syarat tidak mendoakan ampunan atau surga atau rahmat bagi mereka. Kalau gitu untuk apa ziarah kubur? Untuk mengambil ibrah, pelajaran, kita pun akan mati. Nah, hadis ini pun menjadi dalil yang tegas, jelas, bahwa orang tua Nabi SAW berada dalam neraka. Dan ini menunjukkan kepada mereka di zaman jahiliyah sudah datang dakwah. Sebab adanya para pendeta yang saat itu masih hidup, ya. Berdasarkan hal itulah maka hadis yang sahih minimal dua hadis tadi itu tidak boleh dibenturkan dengan ayat surah Al-Isra ayat 15 yang menyatakan bahwa kami tidak akan mengazab sebelum diutusnya para rasul. Ayat itu jelas benar. Hadis tadi juga jelas benar, ya. Dan yang berpendapat bahwa orang tua Nabi dalam neraka itu sejumlah besar para ulama. Apakah mereka itu dianggap kurang ajar gitu? Ya enggak, berdasarkan nas. Ada enggak Nabi yang orang tuanya atau anaknya atau istrinya durhaka? Ada banyak, ya. Seperti Nabi Ibrahim, ayahnya Azar. Azar ini ayahnya, bukan pamannya. Lalu ayahnya itu ada yang mengartikan pamannya. Dari mana? Lalu dia itu menyebut silsilah dari Nabi Ibrahim ke ayahnya sampai ke Nabi Adam. Tapi gak ada riwayat sanad. Itulah yang kata para ulama, al-isnadu minadin, laulal isnad laqala man syaa masyaa. Isnad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, tidak ada sanad, orang bisa ngomong semau-maunya. Ini Nabi berkata begini, ini ada silsilah begini, tapi enggak ada sanad, bisa ngomong semau-maunya. Mana sanadnya, riwayatnya sahih ataukah tidak? Bahwa orang tua Nabi Ibrahim itu namanya bukan Azar, Azar itu pamannya. Mana? Ayat menyatakan itu adalah Azab. Berkata, berfirman Allah Azza wa Jalla, illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Kata Allah Azza wa Jalla, kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya, li abihi, bukan li ammihi, bukan li khalihi, bukan kepada paman atau uaknya, tapi kepada bapaknya, aku akan mintakan ampunan untukmu. Itu jelas, ya, namanya adalah Azab. Lalu dikatakan Azar bukan bapaknya tapi pamannya. Ini ada silsilahnya. Silsilah itu dari mana riwayatnya? Gak ada sanadnya. Kalau gak ada sanad, jangan dipakailah. Sanad itu bagian dari agama. Al-isnadu minaddin, ya. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Oleh karena itulah, maka banyak nabi yang orang terdekatnya masuk neraka. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Nabi Nuh. Siapa orang terdekat yang masuk neraka? Istrinya dan anaknya. Sampai dijadikan simbol bagi kekafiran. Daraballahu mathala lilladzina kafaru mra'ata Nuh wa mra'ata Lut. Kanata tahta tahta abdaini min ibadina sholihain. Fakhanatahuma. Falam yugni anhum min Allahi syai'an wa qila adkhulan nara ma dakhilin. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Lut istrinya adalah ahli neraka. Apakah kita akan menuduh, wah tega banget menuduh istri Nabi sebagai ahli neraka? Ayat loh. Oh, yang dimaksud istri di sana bukan pamajikan tapi tetangga. Angkatnya ditakwil segak itu atau pembantu segala macam, ya. Ada yang anaknya seperti Nabi Nuh, anaknya masuk ke dalam neraka, ya. Kemudian siapa? Nabi Musa, musuh besarnya ayah angkatnya siapa? Fir'aun, itu ayah angkatnya, ya, yang mengurus dari kecil. Oleh karena itulah jangan pakai perasaan dalam beragama. Jangan pakai perasaan, jangan pakai otak, pakai dalil, ya. Kalau ada yang menyatakan kebangetan itu orang-orang yang mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk itu kebangetan, keterlaluan. Itu yang mengatakan itu para ulama bahwa orang tua Nabi itu ada dalam neraka. Para ulama menyatakan demikian berdasarkan nas dalil yang sahih, ya. Demikian wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta